الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minadh dhalalah wa minal bid'ah wa minan nar. Ikhwati fillah akramanillahu wa iyyakum jami'an, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kita kembali bermajlis binaan alat tawasi bilhaq wa tawasi bisabr, dalam rangka untuk kita saling mewasiatkan di atas hak dan juga saling mewasiatkan di atas kesabaran meniti jalannya. Dan insya Allah kita akan kembali untuk melanjutkan qiraah kita dari kitab As-Sawarif Anil Haq, menghalang dari hak. Telah kita lewati beberapa poin yang disampaikan oleh muallif. Poin yang pertama atau as-sariful awal, penghalang yang pertama dari hak, adalah al-jahlu, kebodohan. Ini faktor yang paling besar seorang hamba menolak kebenaran. Kenapa? Karena al-jahlu ini adalah a'da'ul ilmi, musuh-musuhnya ilmu, musuh dari musuhnya ilmu. Aduun min a'da'il ilmi, musuh dari musuh-musuh ilmu. Naam. Jadi mayoritas hamba yang tidak mau menerima kebenaran itu karena sebab bodoh. Yang kedua, i'tiqadu ghamudil haqq washtibahu, keyakinan susahnya kebenaran dan samarnya kebenaran. Ini juga keyakinan yang sangat membahayakan, yang biasa ditiupkan oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dimasukkan keyakinan ini kepada hati-hati manusia, yaitu keyakinan susahnya kebenaran dan sulitnya untuk menuju kepadanya. Padahal kebenaran itu mudah, gampang. Nah, yang ketiga, i'tiqadul mubtil annahu 'alal haqq. Yang ketiga, keyakinan yang ada pada ahlul batil bahwasannya dia berjalan di atas al-haq. Ini jika memang orang tadi adalah pelaku kebatilan. Dia meyakini kebatilan yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Seperti siapa? Ahlul bid'ah wa dhalalah, pelaku kebid'ahan, pencetus kebid'ahan, dan pengikut-pengikutnya. Karena sudah ditutupi dengan berbagai macam kemaksiatan, syahwat, dan syubhat, sehingga hatinya terbalik. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, at-tafrid fi taharil haq. Tidak adanya keseriusan dalam mencari kebenaran. Mungkin kita dapati sebagian datang kepada kita mengadu, saya ini masih bingung kebenaran itu yang mana. Ya, di sana kayak gini sama, di sini kayak gini sama, bingung saya. Nah, terkadang rasa bimbang, rasa bingung yang menghantui seorang hamba itu karena tidak ada keseriusan. Dia belum serius di dalam mencari apa itu hak. Sekedar pengen tahu saja. Saya cuma pengen tahu sih yang benar yang mana. Ya, sehingga dia duduk di sana, duduk di sini, akhirnya bingung, sama kok enggak ada bedanya. Bingung saya. Ya. Ini, sehingga ketika disampaikan hak, hatinya menolak. Kenapa tadi sebabnya? Kurang serius dalam mencari. Kalau saya pegang ini, wah berat ini. Mending yang itu rada ringan kayaknya. Ya, ketika dibilang ini hak itu batil atau itu adalah sesuatu yang samar, waduh, kok ini berat ya? Perhatikan. Kenapa? Karena tidak serius. Nah, beda dengan orang yang serius. Nah, dia berdoa kepada Allah untuk dibukakan apa itu hak. Nah, sebagaimana doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang hak itu hak adanya, dan berikan rezeki kepadaku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil, dan berikan rezeki kepadaku untuk menjauhinya. Ini doa yang subhanallah sangat agung. Berapa banyak karena sebab syahwat dan syubhat yang batil ditampakkan menjadi hak, yang hak ditampakkan menjadi apa? Batil. Yang kelima, al-khauf, rasa takut. Wah, nanti kalau saya seperti ini nanti jadinya kayak gitu. Waduh, berat ini. Belum bisa. Ya. Akhirnya hak datang, dia pun menolaknya dengan alasan takut. Takut ini syaitan. Dan wali-wali Allah tidak akan takut terhadap makhluknya, baik itu manusia maupun syaitan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kau takut kepada mereka, manusia-manusia, syaitan. Ya, wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau engkau ini memang jujur dalam keimanan. Nah, takut, kalau takutnya tabiat, ini la ba'sa, tidak apa-apa. Karena setiap kita pasti dilahirkan punya dua jiwa, jiwa pemberani dan jiwa takut. Jika dia hidup di kalangan pemberani, maka dia akan jadi pemberani. Kalau dia hidup di lingkungan penakut, dia akan jadi apa? Pengecut dan penakut. Ya. Nah, seberani-beraninya manusia pasti dia punya rasa takut. Ya, setakut-takutnya manusia pasti dia punya rasa berani. Nah, ini tabiat. Tetapi kalau seandainya tabiat tadi kita perturutkan dalam rangka untuk menolak al-haq, ya, dan mengikuti al-batil, maka takut tadi adalah salah satu faktor terhalangnya hak sampai kepada kita. Sesungguhnya dia itu paham ini hak, ini batil, tapi karena takut, ya, akhirnya dia menjadi samar, tidak hak, tidak batil, berjalan di tengah-tengah, sehingga justru al-haq itulah yang akan terpental dari dirinya. Akhirnya rasa takut yang tadinya tabiat menjadi penghalang baginya untuk menerima hak. Yang keenam, hubbul jahi war riyasah. Ya, cinta kehormatan dan kepemimpinan. Ini juga termasuk faktor yang besar. Beralasan kalau berpegang teguh dengan hak, nanti enggak bisa menjadi pengayom yang baik. Anggapan dia menjadi pengayom yang baik itu kalau bisa mengayomi kebatilan, bisa mengayomi kebenaran. Yang batil juga diambil, yang benar juga diambil, itu yang baru bijaksana. Itu bukan bijaksana. Nah, kebatilan katakan itu batil, yang hak katakan itu hak. Jangan engkau lindungi semua. Kalau seandainya apa yang engkau lakukan ini adalah hak, betul, dan itu adalah sebuah kebijaksanaan, tentunya engkau derajatmu lebih baik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran, idza ja'al haq wa zahaqal batil. Hak itu kalau datang, batil pasti sirna, pergi. Kenapa? Fa innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur dan binasa. Apa maksudnya? Orang yang terkadang tercegah dirinya untuk mengikuti al-haq karena sebab ini. Cinta hormat, cinta pimpinan, ya, dengan alasan berbagai macam alasan. Dengan ungkapan-ungkapan yang diplomatis, ungkapan-ungkapan yang, ya, real, bisa diterima, tetapi padahal itu adalah bentuk dari apa? Kecintaan dia terhadap kehormatan dan kepemimpinan, sehingga hak ini, ya, tidak sampai kepada dirinya. Baik. Faktor yang besar pula menjangkiti kaum muslimin, rela mereka melanggar perintah Allah hanya untuk mendapatkan barang yang akan dia tinggalkan. Berapa tahun jabatan itu? Ya, paling 5 tahun. Itu berikutnya kalau dipilih lagi, hanya untuk hanya jangka waktu 5 tahun, ya, kita berani untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagaimana keadaan orang yang kufur kepada Allah dan dia ingin memimpin manusia? Apakah bisa? Apakah kira-kira dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah? Kala, sekali-kali tidak. Nah, yang ketujuh, taklid. Ittiba'ul qaw, ittiba'u qawli man laisa fi qawlihi dalil. Ittiba'ul qawl man laisa fi qawlihi dalilun. Mengikuti sebuah ucapan seseorang yang ucapannya itu bukan dalil. Nah, itu dikatakan taklid. Engkau ikuti ucapan seseorang yang ucapannya dia itu bukan dalil. Tetapi kalau kita mengikuti ucapan seseorang dan dia ucapannya itu dalil, maka bukan dikatakan taklid. Naam, tetapi apa? Ittiba. Naam, kita mengikuti ucapan Rasul dan Rasul adalah seorang, ya, manusia pilihan Allah. La yantiqu 'anil hawa. Tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya adalah wahyu dari Allah. dan ucapannya adalah dalil, maka mengikuti Rasul tidak dikatakan taklid, tetapi apa? Ittiba. Tetapi kalau kita mengikuti ucapan selain Rasul yang dia dan ucapannya bukan dalil, maka dikatakan taklid. Dan taklid dalam Islam hukumnya haram. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada yang boleh untuk diikuti secara mutlak kecuali siapa? Rasul. Naam. Di dalam Islam tidak ada yang boleh diikuti dengan mutlak kecuali siapa? Rasul. Selain Rasul, yusib wa yukhti. Terkadang sahih ucapannya, terkadang salah. Nah, terus bagaimana? Apakah kita enggak usah ngikuti mereka? Ya, kita ngikuti diri kita sendiri saja, tidak. Naam. Kita ikuti yang sahih dari mereka dan kita tinggalkan yang batil dari ucapan mereka, seperti para a'immah. Naam, yang kita kenal. A'immatul huda, salafun as-salih. Ya. Naam, ucapan mereka yang yu'ayyid bidalil, yang dikuatkan dengan dalil, atau istinbat min dalil, atau kesimpulan dari sebuah dalil, kita terima. Tetapi pendapat yang murni dari mereka, pendapat yang murni, pendapat murni, enggak ada hubungannya dengan dalil. Ya, karena memang tidak ada dalil qat'inya. Tapi pendapat saja. Maka jika engkau adalah seseorang yang sudah mampu untuk meneliti, mengkoreksi, maka boleh engkau tinggalkan pendapat tadi dan engkau berpendapat dengan pendapatmu atau dengan pendapat a'immah yang lain yang engkau rasa itu lebih akrab ila shawab, lebih mendekati hak. Nah, sehingga dalam hal ini pun para a'immah sering menasihatkan kepada murid-murid mereka, ya, untuk senantiasa berpegang teguh dengan dalil, ya, dengan ucapan, ya, para a'immah yang mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu. Tetapi kalau kita adalah bukan orang-orang yang berilmu, maka kita mengikuti, ya, seorang ulama yang tentunya telah dipersaksikan oleh ulama yang lain bahwasanya dia di atas hak. Nah, dan ini bukan termasuk bagian dari taklid, tapi dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika engkau tidak tahu. Nah, jangan kemudian berujah kalau saya mah enggak usah taklidlah sama ulama. Ente siapa? Ya, kalau dibandingkan dengan mereka, pendapat mereka itu jauh dan jauh di atasmu. Kalau mereka berbicara dibangun di atas kaidah, kaidah, kaidah, ilmu, ilmu. Kalau enggak dibangun di atas kesimpulan ayat ini, kesimpulan hadis inilah. Kalau engkau, ya, berbicara dengan pembicaraan yang seperti ini, kalau saya mah enggak mau taklid sama fulan lah. Taklid kan enggak boleh dalam Islam. Ucapannya sebenarnya bagus, tetapi menempatkan ucapan itu pada dirimu itu salah. Nah, kalau yang mengucapkan seperti ini itu a'immah yang sama, kelasnya Imam Syafi'i, kelasnya Imam Malik, ya, sahih. Tetapi kalau ucapan ini yang harusnya benar kemudian engkau tempatkan pada dirimu, nah, ini salah besar. Ya, tahu apa kita dengan Islam? Tahu apa kita dengan kaedah-kaedah Islam? Tahu apa kita dengan usul-usul Islam? Sudah sebesar sejauh manakah kita belajar tentang Islam? Sehingga ucapan yang harusnya sahih, ya, atau ucapan yang sahih ini menjadi batil di saat dinisbatkan kepada sosok yang salah. Nah, namun jika kita sudah, ya, memiliki ilmu-ilmu tangga-tangga yang tinggi yang bisa mencapai ke atap, ya, dari istinbat, dari kesimpulan-kesimpulan, maka silahkan. Dan ucapan itu pantas engkau sandang dan engkau ucapkan. Tetapi kalau kita belum sampai, tidak memiliki tangga-tangga tadi, tidak memiliki ilmu-ilmu mabadi usul-usul tadi, kemudian ucapan ini kita pakai untuk diri kita, maka Ini nikmatul dalil wa bi'satul madlul. Ucapannya bagus tetapi sejelek-jelek pemakaian. Ucapannya benar tapi pemakaiannya salah. Masalah taklid. Yang ke-8 al-ujbu. Ujub. Bangga diri. Merasa sudah memiliki padahal enggak punya apa-apa. Merasa sudah punya padahal tidak memiliki apa-apa. Kalau ulama menyebutkan bahwasannya orang yang ujub itu diumpamakan seperti qa'im alal jabal, seperti orang yang berdiri di puncak gunung, yang durunas ya minhu, melihat manusia dari puncak tadi. Apa kelihatan manusia? Tampak atau enggak tampak? Tampak tapi kecil. Kecil. Lihat manusia itu kecil, fulan. Ya, menganggap dirinya sudah memiliki sesuatu. Itulah ujub. Nah, meremehkan. Orang yang ujub, para ulama mengatakan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perlakuannya. Dia tidak akan dihargai oleh manusia. Sebaliknya, orang yang di bawah melihat dia, tampak atau tidak? Tampak, tapi kecil. Demikian juga pandangan orang yang dia ujubi. Orang itu kalau ujub, dia merasa besar, padahal di hadapan orang yang dia ujubi, dia pun demikian. Dia itu apa akan dia apa? Rendahkan. Ya, maka Rasul mengatakan apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dari perbuatan. Mainan pisau terkena pisau, mainan api terkena api. Nah, kemudian yang ke-9, ya masih ada kaitan dengan ujub, yaitu al-kibru, kibr, sombong. Apa itu sombong? Ya tentunya kalau sahabat saja, tatkala disebutkan kalimat al-kibru, sebagian mereka memahami salah. Sehingga mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya ini uhibbu ayyakuna na'li hasanan wa ayyakuna thawbi hasanan. Ya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku ini pengen punya sendal yang bagus, punya baju pun yang bagus, ya, punya peci yang bagus, yang model Madinah, yang model Mekah, ya, punya baju ya yang haramain, ya, pakai yang biasa-biasa bosan, kayaknya kurang pede. Misal, senang saja, senang. Apakah itu dikatakan kibr ya Rasulullah? Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Ya. Nah, kalau kamu kucel, ya, baju seminggu enggak ganti, sarung 2 minggu enggak ganti, wah saya zuhud. Ya. Nah. Tapi ya, tamak dengan dunia. Itu namanya bukan zuhud. Ya, belum sempat ganti karena sibuk bisnis. Nah, bukan seperti ini. Rasul mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kamu menolak kebenaran dan engkau remehkan manusia. Ini juga faktor terbesar penghalang kita untuk menerima kebenaran. Yang ke-10 dan kita masuk, yaitu al-hasad. Sudah kita bacakan beberapa poin, tetapi kita ulangi supaya tersambung. Bismillah, qala rahimahullah al-asir al-hasad. Yang ke-10 adalah sifat hasad, dengki, iri, atau yang diidentikan dendam. Hasad itu seperti api menyala-nyala, akan melahap ya, kayu bakar yang ada di hadapannya. Ya, seperti orang yang hasad, biasanya jiwanya panas, ya, terhadap orang yang dia hasati, pengennya melahapnya, pengennya membinasakannya, itulah hasad. Sehingga diumpamakan dalam sebuah syair nasihat, ya, dalam menghadapi orang yang hasad, disebutkan di sana bait syair, isbir ala hadudul hasudi fa inna sabruka qatiluh. Fa innan nara yakulu ba'duha in lam tajid ma yakuluh. Sabar dengan luapan hati orang yang hasad. Jangan engkau ladeni, sabar. Karena apa? Sabarmu itu akan memadamkan bara dalam hatinya. Sesungguhnya api akan memakan dirinya sendiri jika tidak mendapati kayu bakar yang dia lahap. Masya Allah. Perumpamaan yang indah. Sebuah nasihat yang mulia. Nah, dan hasad ini juga termasuk di antara penghalang manusia dari kebenaran. Qala rahimahullah, al-hasadu huwal ba'ithu ala awwali ma'siyatin. Hasad adalah pembangkit sebuah kemaksiatan di awal kali. Masya Allah. Ternyata tidak hanya listrik yang punya pembangkit, tetapi maksiat juga punya pembangkit. Apa di antara pembangkit maksiat? Hasad. Faqad hasada iblisu adama lil martabati allati ballaghaha. Iblis menyimpan hasad terhadap Adam karena sebuah kedudukan yang Adam capai. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa id qala lil malaikati boro-boro ustaz hafal, panas saja kadang-kadang lupa, sibuk macul, sambil macul sambil ngelirik jadinya habis hafalannya. Ya bos, kalau macul yang dilihat tanah, nanti antum macul orang di depannya. Apa sengaja macul orang? Awas maculin orang nanti. Wa id qala rabbuka lil malaikah, tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian malaikat kepada Adam. Fasajadu, malaikat sujud, tunduk. Karena hakikatnya bukan yang dia sujudi, tetapi apa? Melaksanakan perintah. Kalau Adam enggak berhak untuk disujudi. Tetapi apa? Hakikatnya malaikat itu bukan sujud kepada Adam semata, tetapi mengerjakan perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Ya. Dia anggap Adam ini siapa, saya harus sujud. Dia lupa bahwasanya sujud ini perintah siapa? Allah. Ini ya, cerdasnya malaikat, berakalnya malaikat dibanding apa? Iblis. Jadi orang, ya iblis itu menganggap dirinya cerdas, tapi padahal dia bodoh. Ya. Dan biasanya seperti itu. Orang itu kalau bodoh, menganggap dirinya cerdas, menganggap yang cerdas itu bodoh. Wah, itu mah bodoh. Padahal dia yang bodoh. Nah, dia yang tidak cerdas. Malaikat ketika sujud kepada Adam, Ya, memahami bahwasanya Adam ini bukan Rob, bukan Khalik, bukan pencipta. Dia hanyalah manusia biasa yang tidak berhak untuk disujudi. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, yang dia kerjakan adalah perintah Allah, bukan memandang Adamnya. Hal ini juga serupa dengan Ka'bah, dengan Hajar Aswad. Ya, batu hanyalah sebuah bait rumah yang tidak memberi manfaat, tidak bisa memberi mudharat, tapi Allah yang perintahkan kita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Kalau seandainya zatnya Ka'bah itu sendiri, mungkin kita bisa bikin Ka'bah di Indonesia, tawaf sendiri di situ. Nah, tetapi hakikatnya ini adalah menjalankan perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya. Tapi orang yang salah, apa? Wah, Ka'bah ini berarti barokah ini. Ya. Sehingga apa? Berusaha untuk nyuil-nyuil batunya, ngambil-ngambil kainnya, wah buat jimat di Indonesia. Pikirannya itu udah aneh-aneh. Kapan? Ketika orang itu enggak cerdas. Giliran sampai di Indonesia, wah kamu bodoh. Kamu sudah haji tapi enggak bisa ngambil batu Ka'bah. Wah kamu bodoh kan? Nyalahkan yang cerdas. Harusnya kamu sampai Mekah itu membawa apalah dari Ka'bah, kan itu bisa barokah. Perhatikan. Sudah dirinya bodoh, bodoh-bodohin yang cerdas. Ya. Nah, beda dengan setan, iblis menganggap dirinya cerdas dengan menolak perintah Allah, tetapi yang dipandang Adamnya. Adam ini siapa kok saya sujudi? Ya, dia lupa bahwasanya sujud ini perintah dari Allah. Illa iblis aba, enggan, wastakbar, apa? Kibr. Hasad dengan siapa? Adam. Ya, dalam sebuah ayat yang lain Allah kisahkan ucapan iblis ini, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, apa keistimewaan Adam ini kok engkau perintahkan aku sujud kepadanya? Sudah lupa, mendebat, Allah didebat. Ya, engkau ciptakan dia dari apa? Tin, dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Api kan lebih baik dari tanah menurut dia. Ya, subhanallah. Dia lupa ini perintah. Nah, itulah iblis. Hasad terhadap Adam sehingga apa? Melupakan perintah Allah. Ini kebanyakan manusia. Ketika hasad dengan fulan, dia lupa bahwasanya apa? Apa yang disampaikan fulan atau yang disampaikan orang lain itu adalah perintah dari Allah. Karena sebab hasadnya dia kepada manusia, dia tolak perintah Allah dengan hujah apa? Pengen merendahkan orang yang dia hasati tadi. Apa tujuan iblis tadi? Pengen merendahkan Adam. Saya enak saja kamu ini, saya sujudi. Siapa kamu saya sujudi? Ya, padahal seranda sadar dia telah melanggar perintah Allah. Itulah kebanyakan. Ketika yang menyampaikan hak tadi mungkin kaum miskin, kaum fukara, bukan kaum elit bangsawan, dia tolak. Dia lupa bahwasanya perintahnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktor juga termasuk faktor besar ya, seorang hamba menolak apa? Kebenaran. Wal fadilatul lati adrakaha, sebuah keutamaan yang dicapai oleh Adam, haitsu istafahallahu li khilafatil ardi, di mana Allah telah memilih Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Wa 'allamahu subhanahul asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Sampai malaikat pun juga heran. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, malaikat pun berkata, ya Allah, engkau ingin jadikan di alam dunia ini seorang khalifah yang suka menumpahkan darah, suka membuat keonaran dan kerusakan? Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Kemudian wa allama Adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Kemudian Adam diajarkan nama-nama benda-benda di muka bumi. Setelah itu disodorkan kepada malaikat. Wahai malaikat, kamu tahu nama-nama benda ini? Coba sebutkan kalau kalian orang yang jujur. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya Maha Suci Engkau. Kami tidak mengetahui sesuatu ya yang belum Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, coba sebutkan nama-nama ini kepada malaikat. Nah, Masya Allah, ini kisah Adam dengan malaikat. Malaikat tunduk dengan perintah Allah karena sebab apa? Ilmu. Syaitan ingkar kepada Allah karena sebab apa? Bodoh. Nah, kalau di atas sejarahnya malaikat tadi, tentunya syaitan akan tunduk pula sebagaimana malaikat. Tetapi di sini syaitan tidak seperti malaikat. Tahu dan ilmu yang mendorong mereka untuk taat. Yang sebenarnya ketika mereka sujud kepada Adam, ya bukan dalam rangka menghormati Adam karena sebab Adamnya sendiri, tetapi karena sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa amara malaikatahu bisujud lahu fahamala dzalika iblis 'alal khuruj an ta'atillah. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan demikian itu yang menjadikan iblis untuk keluar dari ketaatan kepada Allah. Apa yang menjadikan iblis untuk tidak taat kepada Allah? Hasad kepada Adam. Baik. Maghrib jam berapa? Warik. Maghrib jam berapa? Pas. Jam 6 pas. Nah, ya makanya ini tanya kalau masih kita jeda untuk persiapan wudu dan lain sebagainya. Cukup. Maghrib jam 6 kurang 10 menit. Dan kita jeda waktu antara ya taklim dan maghrib 10 menit untuk ya menyiapkan jamaah ya sini yang hendak masuk, biar mereka tidak canggung atau lain sebagainya, dan antum juga bisa persiapan. Nah, itu yang bisa kita ambil di sore hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan juga ilmu buat kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.